yang dikutip oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid, bahwasanya makna hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa seseorang tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya sampai kecintaannya dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, maka wajib bagi setiap mukmin, yaitu orang yang beriman, adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga beliau yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya menjelaskan inti atau dasar terjadinya ma'asi termasuk juga bid'ah adalah karena mengikuti hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsu daripada mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang musyrik yang mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-50. Lalu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menyebutkan bahwasannya dalam masalah hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam masalah hubbul ashas, mencintai seseorang. Dan insyaallah malam ini akan kita baca masalah ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang dikutip oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syair rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah wa kadzalika hubbul ashhas, dan begitu juga belumlah seseorang meraih keimanan, meraih kesempurnaan iman, afwan, sampai sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai seseorang. Ini dalam mencintai pribadi-pribadi orang juga hendaknya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wal wajib fihi ayyakuna taba'an lima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib di dalam mencintai seseorang, mencintai hamba Allah, adalah mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin meraih kesempurnaan iman, bukan lagi mencintai orang karena hawa nafsunya, karena mengikuti hawa nafsu, tapi mencintai seseorang karena mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu alal mu'min mahabbatu man yuhibbuhullah minal malaikah wal rusul wal anbiya was siddiqin was suhada was salihina umuman. Maka wajib bagi seorang yang beriman mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwan, kalau ingin meraih kesempurnaan iman, maka mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan para malaikat, para rasul, para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan orang-orang salih secara umum. Tidak lagi melihat sisi kepentingannya sama atau tidak. Tidak lagi melihat satu suku atau tidak. Tidak lagi melihat satu nasab atau tidak. Tapi yang dia adalah apakah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Apakah dia orang salih atau tidak. Walihada kana min alamat wujudi halawatil iman. Karena inilah, maka cinta yang seperti itu, yaitu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW dalam mencintai seseorang atau makhluk, ini termasuk tanda wujudnya lezatnya iman, manisnya iman. Apabila seorang cintanya dasarnya itu akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Apabila dia mencintai karena dicintai Allah dan Rasulnya. Ayyuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Yaitu akan mendapatkan manisnya iman mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali lillah, karena Allah, ikhlas, tidak ada lagi kepentingan hawa nafsu, tidak ada lagi ingin mendapatkan keinginan hawa nafsu, manfaat hawa nafsu. Ini wa tahrumu muwalatu ada illah, maka haram loyal terhadap musuh-musuh Allah. Wa may yakrahuhu Allahu umuman, dan haram loyal atau mencintai, muwalah ini mencakup mencintai, membela, menolong, ini muwalah loyal. Dan haram loyal terhadap orang yang dibenci oleh Allah secara umum. Ini ya. Wa bihadza yakunu dinu kulluhu lillahi wahdah. Maka dengan inilah akan menjadikan agama itu semuanya milik Allah semata. Ini pentingnya prinsip wala dan barra ya ikhwan. Islam mengajarkan prinsip wala dan barra jelas yang telah diamalkan oleh generasi yang pertama para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam masalah wala dan barra, dalam masalah loyalitas dan kebencian atau lepas diri. Ini termasuk konsekuensi dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Wa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal imanu. Ini penting. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia membenci juga karena Allah, dia memberi karena Allah, tidak memberi yaitu menahan juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Orang yang semacam ini menunjukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini makna dari la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Apabila orang mencintai lillah, dia membenci juga lillah. Dia memberi lillah, dia tidak memberi juga lillah. Ini menunjukkan bahwasanya hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya manusia cinta dan bencinya karena kepentingan. Istilah kita kepentingan itu hawa nafsu. Ya, kepentingannya sama, saling mencintai. Kalau sudah kepentingannya berbeda, saling membenci. Ini bukan dasar iman. Mangkana hubbuhu wa buhduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi, kata beliau, kana dzalika naqsan fi imanihil wajib. Wa yajibu taubatu min dhalik. Maka barang siapa yang cintanya, bencinya, memberi atau tidak memberi karena hawa nafsunya, karena kepentingan hawa nafsu, ini karena sesuai dengan hawa nafsunya, dengan berbagai macam bentuknya, ada karena pentingannya sama, tujuannya sama, itu tujuannya hawa nafsu, atau karena satu nasab, satu suku, dia dasar cinta dan bencinya. Maka ini menunjukkan kekurangan iman yang wajib. Bahkan pelajaran yang berharga ya ikhwan. Naam. Cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya mencintai Rasulullah keimanan. Ya enggak? Mencintai Rasulullah adalah keimanan. Ini asalnya. Untuk keimanan. Tapi ketika mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam karena faktor nasab umpamanya, suku, maka bukan lagi keimanan. Ini pelajaran penting. Maka ketika Rasulullah mengajak beliau untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya ammi kul la ilaha illallah, ya pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu dengan kalimat ini. Pamannya tidak mau. Pembelaannya terhadap Rasulullah SAW, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, bahkan beliau pun sempat mendapatkan ujian juga karena membela Rasulullah SAW ketika dibaikot, ikut sengsara. Tapi kecintaannya bukan karena Allah. Ini penting ya ikhwan. Karena apa? Mungkin karena nasab, anak saudaranya. Maka cintaannya beliau kepada Rasulullah enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak menjadikan beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya mencintai Rasulullah keimanan. Tapi apabila cintanya dasarnya bukan karena lillah, maka tidak ada manfaat sama sekali. Ini pentingnya dalam masalah cinta dan benci. Apabila kecintaan kita dan bencinya kita bukan karena Allah, tidak ada manfaatnya. Fayajibu at-taubatu min dhalik, maka wajib bertobat dari hal seperti itu. Intaha mulakhason. Selesai mengutip perkataan Ibnu Rajab secara ringkas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau membahas masalah ini sangat bagus dalam disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-28, masalah loyalitas, masalah kecintaan, pembelaan. Dan Syekh Sulaiman Raheli mensarah risalah beliau ini sangat-sangat bagus, penting dibaca, didengarkan, bukan dibaca, didengarkan sampai 5 kali pertemuan kalau enggak salah. Saya akan baca sebagian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagian kecil yang saya baca karena waktunya tidak memungkinkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man mala ma sahibihi sawa'un kanal haqqu lahu aw alai aqad hakama bi hukmil jahiliyah wa kharaja an hukmillah wa rasulihi. Kata beliau, ini beliau ringkas, beliau panjang lebar sebelumnya. Barang siapa yang condong kepada seseorang, lalu berpaling orang lain. Ini beliau menjelaskan tentang itu. Barang siapa yang condong kepada seseorang bersama temannya, bukan karena agama, karena kepentingannya sama, maka condong. Punya tujuan yang sama, condong. Atau karena sukunya sama, condong. Atau kalau nasabnya sama, condong. Bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kebenaran ada pada dia, atau kebenaran pada orang yang lain. Tapi dia hanya kecondongan saja. Saya condong dengan ini. Saya lebih condong dengan ini. Bukan lagi karena kebenarannya. Bukan lagi karena Allah. Kata beliau, faqad, maka sungguh dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Kalau dasarnya hanya kecondongan semata. Yang kita contohkan tadi, Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya, pembelaannya, dan Rasulullah SAW di atas al-haq, tapi bukan karena Allah. Ini bukan karena Allah, mungkin karena nasabnya sama, karena sukunya mungkin sama, maka tetap dialah mengikuti hukum jahiliyah. Wa kharaja, dan keluar dari hukum Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya bagi orang yang ingin meraih kesempurnaan iman, hendaknya kecondongan seorang karena Allah. Dia condong pada dia karena dia salih. Dia akidahnya lurus, manhajnya lurus, amaliyahnya salih. Kita condong dengannya. Akidahnya benar, manhajnya sesuai dengan manhaj salafus salaf saleh, amalnya salih. Hendaknya kita harus condong dengannya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wajib, ada beliau, ala jami'ihim. Sebelum beliau menjelaskan tentang ini, masing-masing orang membawa orang lain untuk condong dengan dirinya. Ini pembahasannya sebetulnya. Cuma panjang masalahnya, kita enggak sempat membaca. Maka wajib bagi seluruhnya, ayyakunu yaddan wahidatan ma'al haq wa'alal mubtil. Maka wajib bagi seluruhnya kaum muslimin untuk menjadi satu tangan, yaitu membela al-haq menghadapi kebatilan. Tidak ada lagi kecondongan-kecondongan. Saya condong pada fulan, saya condong kepada fulan. Faktor-faktornya macam-macam. Karena mungkin kepentingannya sama. Condong. Walaupun tahu. Kerusakannya. Walaupun tahu kejelekannya, tapi karena kepentingannya sama, jadi condong. Allah musta'an. Walaupun kalau di belakang saling menjelek-jelekkan, tapi karena kepentingannya sama, ada kecondongan. Allah musta'an. Ini bukan lagi iman. Karena sukunya sama, walaupun tahu penyimpangannya, kejelekannya, tahu. Karena sukunya sama, lebih condong. Allah musta'an. Itu bukan lagi agama ya ikhwan. Bukan agama ya ikhwan. Wa yakunu al-mu'azzam indahum man 'azzamahullah wa rasuluhu wal muqaddam indahum man qaddamahullah wa rasuluhu. Maka hendaknya orang yang dimuliakan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang dihormati adalah yang dihormati oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kesolehannya, karena istiqomahnya di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang lurus, dan amaliannya amalan yang saleh. Hendaknya kita harus mencintainya. Wah, tapi kan dia dari sebelah. Sebelah kanan atau kiri? Ya ini. Kok jadi dari sebelah katanya? Sebelah mana? Allah musta'an. Ada istilah sebelah katanya. Iya, memang dia orang baik, tapi dari sebelah katanya. Sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Allah musta'an. Ngakui orang yang baik. Akidahnya lurus, manhajnya benar. Tapi katanya karena tidak bersama kita katanya. Allah musta'an. Lah kita itu akidahnya benar enggak? Lurus enggak manhajnya? Kalau lurus berarti sama kan? Wong dia juga akidahnya lurus benar. Amalannya saleh. Kalau dia akidahnya benar, manhajnya lurus, amalannya saleh, kamu enggak condong, jangan-jangan kamu yang enggak benar akidahnya. Ya enggak? Ini penting. Kata beliau lanjutnya, afan ya ini sedikit ya. Wal mahbub indahum man ahabbahu Allah wa rasuluhu wal muhanu indahum man ahanahu Allah wa rasuluhu bihasabi ma yardallah wa rasuluhu la bihasabil ahwa. Orang yang dicintai menurut mereka, maksudnya orang yang lurus ini, adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang dihina adalah orang yang dihina oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan sesuai dengan hawa. Kepentingan lah bahasa kita. Tujuan. Ghaya. Tujuannya sama kita. Kita tujuannya sama loh. Ya sudah, kalau sama, yuk kita sama-sama perjuangkan. Ketika sudah berbeda, tengkar lagi. Karena apa? Bukan karena Allah. Karena tujuannya sama. Kelihatan rukun, Masya Allah, akrab. Karena tujuannya sama. Ketika tujuannya sudah berbeda, kelihatan sudah. Allah musta'an. Kalau ini orang mengatasnamakan partai politik, maklum sudah. Memang begitu dunia politik. Enggak ada teman abadi kata mereka. Teman itu selagi masih sama misinya. Kalau mengatasnamakan agama. Ini ya. apalagi menamakan atas nama dakwah Allah, apalagi menamakan atas nama dakwah salafiyah, lebih musibah lagi. Allah musta'an. Fa innahu may yuti'illah wa rasulahu faqad rusha wa man ya'sillah wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah. Sesungguhnya barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri. Ini penting ya ikhwan. Kalau ingin meraih kesempurnaan iman, maka kita berusaha dalam mencintai ashas, dalam mencintai seseorang, pribadi-pribadi orang, person-person orang, benaknya berusaha mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam masalah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah dalam kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Dalam masalah ini manusia terbagi tiga ya. Manusia terbagi tiga. Kelompok yang pertama kata beliau, ringkas saya katakan ringkas, adalah kita harus wala secara murni, khalis. Wala para total. Tidak ada kebencian. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang di atas akidah yang lurus. Orang yang beriman, yang salih, mukmin dan salih, muttaqi, yang takwa, tidak berbuat maksiat, maka kita harus mencintai badannya secara halis, murni. Saya sebutkan pada para malaikat, para rasul, para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Yang kedua, manusia yang kita membenci secara murni. Itu orang-orang kafir, orang musyrik. Kita membencinya karena kemusyrikannya. Dan yang ketiga, kita mencintai dari satu sisi, tapi kita membenci pada sisi yang lain. Siapa mereka? Orang mukmin yang fasik, yang ahli maksiat. Dia seorang yang beriman, akidahnya benar, tidak ada dalam kesyirikan. Kita cintai dia karena dia mukmin, dia muwahhid, dia terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Adapun kemaksiatannya, dia masih berbuat kemaksiatan, kita membenci kemaksiatan ini. Ini penting. Dan kita berusaha, kalau ingin meraih kesempurnaan iman, dalam masalah cinta dan berarti berusaha sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi karena ini kepentingannya sama kita. Kita masih sama, rukunnya bukan main. Saling memuji. Kalau sudah berbeda, saling mencela Allah musta'an. Ini bukan karena Islam, bukan karena agama. Atau kalau sudah berbeda dicari-cari kesalahannya. Tapi dia kan begini, tapi dia kan begini. Ketika masih sama, oh dipuji-puji. Oh masya Allah fulan, oh masya Allah fulan, oh masya Allah fulan. Tidak ada bandingannya. Allah musta'an. Ini hawa. Ini bukan karena hawa ya Allah. Bukan karena lillah. Bukan karena iman. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terakhir untuk menyelesaikan pembahasan ini. Wa munasabatul hadis lil turjamah. Liturjamah. Kesusahan hadis dengan bab. Hubungan hadis yang disebutkan oleh muallif, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'a lima jitu bih. Hubungannya dengan bab bayanul farqi baina ahlil iman wa ahlin nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Ini intinya di sini. Di dalam hadis ini menjelaskan perbedaan antara ahlul iman dengan ahlun nifaq wal ma'asi. Kalau ahlul iman, hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu nifak mengaku beriman tapi tetap mengikuti hawa nafsunya. Sehingga sampai dalam masalah berhukum saja mengikuti sesuai dengan hawa nafsunya. Maka walaupun aku beriman, tapi menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Ini hukum yang milisi. Apa ini baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga alul ma'asi. Alul ma'asi lebih condong dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fi aqwalihim, dalam perkataan mereka. Wa af'alihim, dalam perbuatan mereka. Wa iradatihim, dan jangan dalam kehendak mereka. Berbeda antara alul iman dengan alul nifaq. Walaupun zahirnya sama. Ini sobat, perbuatannya zahirnya sama, tapi tujuannya berbeda. Antara alul iman dengan alul batil. Alul ma'as. Contohkan tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallam, para sahabat sebenarnya membela Rasulullah sallam, mencintai Rasulullah sallam. Abu Thalib mencintai Rasulullah sallam. Membela Rasulullah sallam, apakah sama? Apakah sama cintanya? Sama cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW dengan cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW? Berbeda, walaupun zahirnya sama-sama mencintai Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, tapi berbeda karena iradahnya berbeda. Ini orang munafik sholat bersama para sahabat di belakang Rasulullah SAW, mungkin satu shaf. Di shaf yang pertama orang munafik, apakah sama berbeda? Apa yang membedakannya? Niat. Niat ya. Niatnya sudah berbeda. Baik niatul amal, bagaimana yang telah kita sampaikan, maupun niatul ma'mullahu, niat dan beramal. Sudah berbeda antara ahlul iman dengan orang munafik. Berbeda. Itu yang membedakan. Walaupun amalannya sama zahirnya, tapi membedakan beda karena niatnya. Orang yang beriman berpuasa karena Allah. imanan wahtisaban. Orang munafik berpuasa mungkin karena ingin dilihat orang. Ya kan? Nah, wah enggak enak saya enggak puasa ini. Seluruh kantor berpuasa, masa saya kan muslim. Beda sudah niatnya. Sama-sama berpuasa zuhur. Maka niat akan menjadi tamyiz, pembeda. Sama-sama di shaf pertama. Berbeda karena niatnya. Baik niat dalam beramal maupun niat dalam tujuan beramal berbeda. Maka kita berusaha untuk menjadi ahlul iman dan usaha untuk menguatkan iman kita. Dan berusaha hawa nafsu kita berusaha supaya agar mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk meraih kesempurnaan iman. Untuk meraih kesempurnaan iman. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin sementara kita akhiri sampai hadis ini. Karena insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan sebagaimana biasa bulan Ramadan kita libur taklim habis maghrib, maka insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah berakhir bulan Ramadan insya Allah, yaitu dalil yang berikutnya disebutkan oleh muallif rahimahullah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, yaitu setelah berakhir bulan Ramadan insyaallah, mudah-mudahan di bulan Syawal kita bisa melanjutkan kembali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.